Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillahirabbil apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap mengucapkan terbuka pintu mata, terbuka pintu kamar, terbuka kelopak mata, melihat masih terang benderang, kita katakan alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terbuka pintu mata, gelap gulita, terdengar suara marrab buka, tetap kita katakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Buktinya di awal sholat kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Hilang nyawa kita, tetap kita puji Allah, karena kita tetap kembali kepada Allah. Inna lillah. Hilang suami, dilarikan pelakor. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Cukup Allah sebagai penolong. Hasbunallah. Kalau hasbuna artinya cukuplah penolong kami. Tapi kalau cukup saya saja, hasbi. Santoso, senang dan bahagia. Hasbi santoso, cukup aku saja, kamu sudah senang dan bahagia. Tak perlu hadir bupati. Pak Bupati di tengah kesibukannya, di tengah usianya, beliau masih kuliah S3 dan hari ini beliau ujian. Maka beliau izin, Ustadz Somad, saya mesti ke Mataram karena Bupati tidak bisa ujian online. Anak SD bisa. Ini perlu saya jelaskan supaya tak ada dusta di antara kita. Diwakili oleh Bapak Asisten Al-Mukarram, Bapak Haji Hasbi Santoso. Cukup dengan aku, kamu sudah senang dan bahagia. What is a name? Nama. Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam, nama adalah doa. Ibu kalau ada yang hamil, kasih nama anaknya Hasbi Santoso. Cukup aku, kamu sudah bahagia. Jangan yang lain. Para tuan-tuan guru, para alim, para ulama, para habaib yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin maupun belum sunat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi begitu Pak asisten memberikan kata sambutan, yang lain langsung mengatakan berdiri, berdiri, berdiri, karena mereka khawatir saya duduk juga. Begitu saya berdiri, mereka mengatakan masker, masker, masker, karena mereka takut saya tidak pakai masker. Dan yang paling mengerikan adalah kalau saya tidak pakai masker karena tidak ikut protokol kesehatan. Penjara, penjara, penjara. Maka dari awal sampai akhir, masker ini saya pakai tapi di tangan. Nanti kalau ada yang mengatakan, apa itu Abdul Somad? Ceramah di Lombok Timur, tidak pakai masker. Ini masker. Kenapa tidak dipakai? Jamaah nyuruh buka. Insyaallah semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya sedang berada di Masjid Agung Al-Mujahidin, Lombok Timur, Selong. Hah? Selong. Oh, sama macam kabel. Kabel, pas datang orang Medan, kabel, kabel gitu. Selong. Insyaallah semuanya yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya mendapatkan jihad fisabilillah. Semua mata tertuju kepada saya. Saya sangka begitu. Rupanya ada juga mata yang tertuju kepada Masjid Agung Al-Mujah. Bagus ini, bagi yang syuting tolong nampakkan ini, biar supaya orang tahu bahwa saya sedang berada di Masjid Agung Al Mujahidin Selong. Allahu Akbar. Kabupaten Lombok Timur penduduknya 1,3 juta. Yang tak percaya hitung sendiri. Di antara semua kabupaten-kabupaten, ini termasuk kabupaten yang terbesar. Bangga atau tidak bangga? Tapi ingat, kalau besar, dia bisa mudah berpecah belah. Percikan-percikan api perpecahan seperti lalang kering. Begitu ada percikan api, dia bisa menjadi terbakar. Maka kehadiran Abdul Somad mudah-mudahan tidak memperpecah belah jamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu bihablillah, dengan tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah Islam. La ilaha Muhammadur wala tafarraqu, janganlah kamu berpecah belah. Nanti akan ada sekelompok orang yang membawakan dakwah pengajian tapi isinya adalah pecah belah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, pecah belah isinya. Betul? Betul. Kata siapa? Dari mulai ujung kaki, ma asfalal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki maka tempatnya api neraka. Dari mulai ujung kaki sudah membawa perpecahan. Semua yang di bawah mata kaki neraka. Dulu kalau ketemu sama orang yang dilihat matanya, yang dilihat wajahnya, nanti masyarakat Lombok Timur mulai yang dilihat adalah mata kakinya. Kalau mata kakinya tertutup, masuk neraka. Abdul Somad penghuni neraka karena mata kakinya tertutup. Yang dipakai hanya satu hadis saja, ma asfalal ka'baini finnar. Siapa yang pakai celana panjang tertutup mata kaki, siapa yang pakai kain sarung tertutup mata kaki, siapa yang pakai jubah tertutup mata kaki, maka masuk neraka. Mudah-mudahan aliran itu belum sampai ke Lombok Timur. Di tempat saya sudah sampai. Malam-malam saya ditelepon sama kawan saya, sama-sama kuliah, sama-sama di IAIN tahun 1996. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Tidak salah lagi. Ada apa, Beb? Bantu. Apa masalahnya, saudaraku? Keponakan saya sedang kelahi dengan bapaknya. Bapaknya siapa? Ya saudara saya. Kan keponakan saya. Apa sebabnya? Karena dia pulang ke rumah habis ikut pengajian, semua celananya dia gunting. Akhirnya bapaknya marah, kenapa kau gunting celanamu? Lalu kata anaknya, ma asfalal ka'baini finnar, semua yang di bawah mata kaki masuk neraka. Tapi celana itu aku yang beli, uangnya uang aku, kamu kan aku kasih belanja, kamu anakku. Bapak pun kalau pakai mata kaki tertutup masuk neraka. Jadi gimana solusinya, Ustaz Somad? Lalu saya katakan, ini masalah sudah besar. Daripada terjadi pertumpahan darah, maka keponakanmu kamu tarik bawa ke rumahmu. Jangan sampai mereka satu rumah, karena nanti si bapak merasa anaknya melawan, anak durhaka. Masa kaki celanaku mau kau atur juga? Si anak lagi semangatnya mengaji, menurut dia mau masuk surga adalah dengan cara memotong kaki celana bapaknya. Bawa anaknya, pisahkan dengan bapaknya. Ini tidak bisa diceramahi karena semua yang sedang emosi. Jadi gimana? Insya Allah tenang. Kalau ada masalah, telpon saya. Alhamdulillah sudah 3 tahun gak nelpon lagi. Berarti tak ada masalah. Karena biasanya orang nelpon saya kalau ada masalah. 911, emergency. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masalah kaki celana ini bukan masalah baru. Ini masalah sudah lama. Ada hadis lain yang menjelaskannya. Yang masuk neraka itu yang mana? Man jarra thawbahu khuyala, orang yang memanjangkan jubah, memanjangkan kain, memanjangkan kaki celana, kalau diseret karena khuyala, khuyala artinya angkuh dan sombong. Tapi kalau kaki celananya panjang, menutup mata kaki, tidak angkuh dan sombong, tidak apa-apa. Dijelaskan oleh hadis lain, Abu Hurairah, jubahnya menutup mata kaki. Bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Kata Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq memakai jubah, menutup mata kaki. Bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Kata Abu Bakar Siddiq. Apa jawab Nabi? Anta lasta minal khuyala. Kamu tidak sombong, maka tidak apa-apa. Makanya jangan mengambil satu hukum dari satu hadis, gabungkan beberapa hadis. Maka datanglah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Imam An-Nawawi, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengatakan, kalau mata kaki tertutup kain, jubah, celana, kalau tidak sombong, maka hukumnya mubah, tidak apa-apa. Selesai masalah? Satpol PP penting tahu masalah ini. Polisi penting tahu masalah ini. TNI penting tahu masalah ini. Kenapa? Karena bisa saja terjadi dalam sholat berjamaah masjid. Allahu Akbar. Orang pertama dilihat dulu, dengar suara imamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang dia tengok kaki celana imam, penghuni neraka. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya ahlan nar. Hei imam penghuni neraka. Imamnya emosi. Apa kau katakan? Kau belum lahir, aku sudah jadi imam. Sekarang jubahku lewat mata kaki, kau katakan aku penghuni neraka. Ini untukmu. Datang Pak Kapolsek. Kata Pak Kapolsek, hadis yang mengatakan kaki celana, kaki jubah masuk neraka, hadisnya sahih. Ma asfalal ka'baini fitnar. Tapi ada hadis satu lagi mengatakan yang masuk neraka adalah man jarra saubahu khuyala. Kalau untuk angkuh dan sombong, kata Imam Nawawi, kalau tidak angkuh dan sombong, tidak apa-apa. Imam dan makmum terpukau. Kok bisa polisi tahu? Ternyata mereka habis mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad di Masjid Al-Mujahidin Selong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, apalagi jenggot. Uksus syarif, potonglah kumis. Waful liha, biarkan jenggot. Potong kumis, biarkan jenggot. Maka dengan demikian, membiarkan jenggot hukumnya wajib. Lawan dari wajib berarti haram. Maka mencukur jenggot hukumnya haram. Melakukan perbuatan haram terus menerus, cukur jenggot, cukur jenggot, cukur jenggot, cukur jenggot, berarti mencukur jenggot hukumnya haram. Orang yang terus cukur jenggot berarti fasik. Orang yang fasik tidak dapat hidayah, tidak boleh jadi imam, tidak boleh ceramah. Kalau dia ceramah, tidak boleh didengar. Ustaz Somad tidak berjenggot. Padahal hadis itu ada kronologisnya. Di kota Madinah banyak orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Orang Yahudi kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Sama-sama pakai sorban, sama-sama pakai jubah. Bagaimana cara membedakannya? Kata Nabi, Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Bagaimana cara membedakan dengan orang Yahudi? Uksus syarif, potong kumis. Waful liha, biarkan jenggot. Karena orang Yahudi kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Maka untuk membedakan supaya ketemu, Yahudi dengan Arab bentuknya sama, hidungnya sama-sama mancung, matanya sama-sama bulat, jenggotnya sama-sama panjang, sama-sama pakai jubah. Bagaimana cara membedakannya? Orang Yahudi kumis panjang, jenggot panjang. Orang Islam kumisnya potong, jenggotnya panjang. Maka dengan demikian, ikhtilaf antar ulama. Kalau begitu, memanjangkan sunnah, maka mencukur hukumnya tidak sampai pada haram. Tapi yang disampaikan satu saja. Akhirnya orang menilai saudaranya, tengok atas, tengok bawah. Pandang ke bawah, kaki celana. Pandang ke atas, jenggot. Abdul Somad kena dua pasal. Pasal satu kena, Pasal 2 kena, tinggalkan Abdul Somad karena dia bukan ustaz ahlus sunnah. Dia adalah UAS, ustaz ahli syubhat. Kiamat dunia ini, saudaraku. Alhamdulillah, rupa-rupanya di Lombok Timur belum sampai. Diceramahkan supaya kita waspada. Sebelum COVID datang, kita sudah siapkan masker, sudah siapkan protokol kesehatannya. Sedia payung sebelum, bisa sebelum pundan, bisa juga sebelum panas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti umat ini kelahi hanya gara-gara jenggot. Apa kata yang berjenggot melihat yang tidak berjenggot? Kamu tidak berjenggot seperti, maaf cakap, tapi yang sudah berjenggot jangan gara-gara ceramah ini lalu pulang nyukur jenggot. Yang sudah berjenggot bagus, yang belum punya jenggot beli kemiri biar supaya tumbuh jenggot. Yang sudah berjenggot jangan diejek. Kamu berjenggot seperti kambing, kata kambing, kamu anjing. Akhirnya kelahi anjing sama kambing. Yang ketawa? Insya Allah semuanya baik-baik saja. Masih banyak beban yang perlu kita pikirkan. Yang kita pikirkan apa? Ini alam Lombok Timur cantik luar biasa. Gunungnya Masya Allah. Lautnya indah. Ada lautnya? Ada. Soalnya saya pernah ceramah ke satu daerah. Pantainya luar biasa. Selesai ceramah, mohon maaf Pak Ustaz, kita gak punya pantai. Alamnya terkembang, alamnya indah, turis-turis berdatangan. Yang perlu kita antisipasi adalah jangan sampai anak-anak muda kita murtad. Betul? Adapun masalah khilafiyah kaki celana, masalah khilafiyah jenggot, ini tidak sepakat ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan wajib. Perbedaan pendapat di kalangan mazhab itu biasa. Mazhab yang paling tua Hanafi, mazhab nomor 2 Maliki, mazhab nomor 3 Syafi'i, mazhab nomor 4 Hambali. Kita sudah diajarkan 4 mazhab, semuanya ahlus sunnah wal. Tapi ada yang ulama sepakat bahwa orang yang murtad meninggalkan Islam, maka kafir neraka jahanam tempatnya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selalu dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata kalau pakai baju baru ini panas ya. Tadi saya dari Mataram pakai baju putih sampai di Selong. Trauma, saya bilang salah Selong tadi. Disuruh ganti baju. Gimana batik saya ini? Bagus. Anda ingin dapat batik Selong? Hubungi nomor kontak berikut ini. Jadi kalau ada bapak ibu yang punya perusahaan, usaha UMKM, usaha menengah kecil mandiri, masyarakat punya usaha, tinggal potong video saya tadi, nanti di share di Instagram, di Facebook, isikan nomor handphonenya. Nah, masalah berapa royalti nanti kita bicarakan. Umat Islam mesti kaya, betul? Tidak ada khilafiyah tentang masalah ini. Siapa yang bisa bangun masjid sebesar ini kalau bukan Pemda? Betul, masjid Pemda. Siapa yang mewakafkan tanahnya? Umat Islam jangan mati sebelum bangun masjid. Setuju? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, bana Allah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Kamu usahanya apa sekarang? Saya buat batik Pak Ustaz. Alhamdulillah, maju batiknya. Ya, kira-kira 3 kontainer lah ekspor ke Jepang. Majunya gara-gara apa? Gara-gara video Ustaz kemarin. Loh, kamu dapatkan videonya di mana? Kamu bawa kamera? Enggak. Terus saya ambil dari channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Ada masalah-masalah yang kita perlu berlapang dada menerima perbedaan. Masuk waktu sholat. Inna Allah wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak muda semangat azan di masjid membaca innallaha wa malaikatahu, tiba-tiba dipanggil sama Pak RT, sini membaca innallaha wa malaikatahu sebelum azan adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Anak mudanya down, padahal dia baru itulah azan pertama kali dan pagi tadi masih mabuk. 10 tahun aku mabuk sakau, tidak ada orang melarangku. Hari ini aku taubat azan, disitulah dikatakan perbuatanku bid'ah. Kalau begitu bagus, aku mabuk lagi dulu. Dari mana cerita orang melarang innallaha wa malaikatahu? Ada seorang yang buta, mohon maaf, tunanetra, tak bisa melihat. Muazzin setiap dia azan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Diperingatkan dia, hei muazzin buta, kalau azan, azan aja, jangan pakai innallaha wa malaikatahu. Besok dia azan lagi, innallaha wa malaikatahu. Akhirnya suatu hari pas dia mau azan, dipancung kepalanya. Begitulah kalau dia punya kekuasaan, siapa saja yang tidak mau dilarang karena dianggap melakukan perbuatan bid'ah, pancung kepalanya, halal darahnya karena dia fasik. Cerita ini dapat Abdul Somad dari mana? Dari satu buku judulnya Fitnatul Wahhabiyah, ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i dari kota Makkah Al-Mukarramah. Silakan download di www.google.com. Cari gambarnya, Syekh Ahmad, saya ajarkan gimana cara menulis. Allahu Akbar. Syekh Alif Lam Shin Ya Kha, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, pakai H kecil, Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ini orangnya, ini kitabnya, yang warna jingga kitabnya, ini orangnya yang menulis kitab. Tinggal download saja. Dalam kitab ini dia katakan, ada seorang muazzin membaca innallaha wa malaikatahu karena tidak mau dilarang, dipancung kepalanya. Siapa Syekh Ahmad Zaini Dahlan? Tahu Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari? Tahu? Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengambil sanad hadis sahih Bukhari dari Syekh Mahfuz At-Tirmizi. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengambil hadis dari Syekh Mahfuz At-Tirmizi di Masjidil Haram. Syekh Mahfuz At-Tirmizi mengambil hadis dari Syekh Bakri Syata. Syekh Bakri Syata mengambil hadis dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Catat, ingat, karena akan masuk ujian semester. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengambil hadis dari Syekh Ahmad, dari Syekh Mahfud Termasi. Syekh Mahfud Termasi mengambil sanad hadis dari Syekh Bakri Syata. Syekh Bakri Syata mengambil sanad hadis dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Malik, sanad-sanad kitab hadis ada di kepalanya. Beliau terpercaya, beliaulah yang menulis kitab ini, bahwa ada muazzin membaca innallaha wa malaikatahu dipancung kepalanya. Orang Lombok Timur ada yang azan membaca innallaha wa malaikatahu? Ada. Siap-siap dipancung kepala. Lalu kemudian anak ini ngadu ke saya. Datang waktu saya masih jadi dosen. Ustaz Somad, apa hukumnya baca innallaha wa malaikatahu? Bagus. Tapi Pak RT ngelarang saya. Katanya baca innallaha wa malaikatahu itu bid'ah, bid'ah dhalalah, masuk neraka. Lalu saya bilang, kau tinggal di masjid di tempat Pak RT. Iya Pak Ustaz. Nanti kalau saya baca innallaha wa malaikatahu, saya diusir dari sana. Oke, kalau gitu enggak usah lagi baca innallaha wa malaikatahu. Jadi, buat aja pengumuman. Ladies and gentlemen, all of our brother, wahai saudaraku di sekeliling masjid, nanti ketika aku sebut nama Muhammad, bersolawatlah, bersolawatlah, bersolawatlah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang saya tanya, mana yang lebih bagus? Hai saudaraku sekeliling masjid, kalau ku sebut nama Muhammad, berselawatlah, berselawatlah. Bagus pakai pengumuman atau innallaha wa malaikatahu? Pancung kepalanya. Sama seperti imam mau sholat, apa kata imam? Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Itu makmum sudah tahu atau enggak tahu? Sudah tahu. Masalah meluruskan shaf makmum kan sudah tahu. Kenapa tetap disuruh diingatkan? Supaya ingat, supaya jangan lupa. Hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena selalu dilalui, diingat, diulang-ulang. Saya sudah banyak masjid sholat, belum pernah imamnya ngomong, jamaah saya tidak nyuruh lagi karena kalian sudah tahu semua, terserahlah mau lurus mau enggak. Imam tidak boleh angkat tangan takbiratul ihram sebelum dia berpesan kepada makmum, sawus sufuh. Kalau di Makkah, istau, i'tadilu, tarasu, saddul furaj, saddul halal, luruskan shaf, luruskan barisan. Kenapa orang diingatkan? Begitu juga dengan azan. Banyak ketika azan dikumandangkan, dia tidak bersolawat. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kiki. Tengok TikTok. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelepak balak 6. Diingatkan dia sebelum azan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebelum azan sudah muncul khilafiyah, setelah azan pun begitu juga. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila was-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a. Wab'ath Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Innaka la tukhliful mi'ad. Heh, kalau doa-doa aja, jangan angkat-angkat tangan. Mengangkat tangan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma bin'ah wa kullu bin'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Orangnya baru taubat pagi tadi. Selama ini aku angkat tangan minum khamar, kalian diam. Sekarang aku angkat tangan berdoa kepada Allah, kalian marah. Nah ini intunya. Akhirnya umat ini hancur lebur kacau balau. Sementara kita di masjid, pintunya boleh banyak, lantainya boleh banyak, tapi kiblatnya tetap satu. La ilaha Muhammadur. Saya ingin dengan tausiah ini, kita merapatkan barisan, menyatukan pandangan, mengatakan dalam diri kita, nata'awan fi mattafaqna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Nata'azar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima khilafiyah. Wa nata'awan fi mattafaqna, mari bekerja sama untuk izzahnya Islam. Allahu Akbar. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatabshalu, kamu akan gagal. Wa tazhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Masalah ngangkat tangan waktu berdoa, innallaha hayyun karimun, Allah maha mulia, Allah maha dermawan. Yastahyi, Allah malu melihat seorang hamba mengangkat tangannya kemudian ayyaruddahuma sifran, kembali tangannya dalam keadaan kosong. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah, ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadila was-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a, wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Bagi yang hafal, bagi yang enggak hafal baru tobat, gerak-gerakkan aja mulut. Innaka la tukhliful mi'ad, mengusapkan tangan ke wajah. Heh, kalau doa-doa aja, jangan usapkan tangan ke wajah. Hadis mengusapkan ke wajah itu adalah hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak bisa dijadikan sebagai amal. Susah betul beramal ini. Aku sudah bersyahadat, aku sudah tobat, kau permasalahkan kaki celanaku. Aku sudah bertobat, aku sudah ke masjid, kau permasalahkan jenggotku. Jenggotku sudah kubuat panjang, kaki celanaku sudah kugunting, kau permasalahkan lagi innallaha wa malaikatahu. Hidup ini menjadi masalah. Padahal aku ke masjid mau menghilangkan masalah. Sampai di masjid aku menjadi sumber masalah. Apa sih mau lo? Hadis tentang mengusap wajah, maka hadisnya ada dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memang betul hadisnya dhaif. Hadis mengusap wajah diriwayatkan Imam Tirmizi, hadisnya dhaif, tapi karena jalurnya banyak maka derajatnya naik menjadi hadisun hasan. Yang mengatakan hadis mengusap wajah habis berdoa hadis hasan bukan Abdul Somad, apalagi Pak Hasan. Yang mengucapkannya adalah Imam Al-Hafiz. Kalau disebut Hafiz, hafal hadis 300 ribu hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam mengatakan, hadis selesai doa mengusap wajah, hadisnya hasan karena jalurnya banyak. Lalu ada orang yang hafal hadis cuma 3, itu pun kalau laptopnya hidup. Dia katakan hadis mengusap wajah dhaif, tidak bisa dipakai. Sekarang saya tanya, masyarakat selong mau pakai yang Ibnu Hajar Al-Asqalani 300 ribu hadis atau yang hadis 3 laptop hidup? Kalau saya tidak mau ngajak bapak ibu ikut saya. Saya pakai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya lebih yakin ilmu dia. Maka saya selesai berdoa, saya baca innaka la tukhliful mi'ad. Kenapa mengusap wajah? Karena ketika kita mengangkat tangan maka turun rahmat dan barokah. Rahmat barokah itu kita usapkan ke wajah. Banyak orang bertanya, Ustaz pakai apa kok glowing? Ustaz pakai jus kacang kedelai ya? Enggak. Tapi jangan kita terlalu sombong mengatakan ini bekas air wudu. Oh, jadi kau sangka aku tayamum selama ini. Rahmat dan barokah ketika kita angkat tangan, tapi jangan memahaminya secara tekstual. Nanti kalau dianggap orang rahmat turun ke tangan kita, lalu kemudian yang satu mengangkat tangannya, yang satu mengatakan saya tidak mau tangannya terpisah jauh, saya angkat dekat. Karena kalau terpisah nanti keluar dari tengah. Oh, kalau begitu bagus, kau bawa ember. Cara berdoa yang pertama, telapak tangannya menghadap ke langit. Cara berdoa yang kedua, telapak tangannya menghadap ke wajah. Cara berdoa yang ketiga, ketika tentang tolak bala, telapak tangannya menghadap ke depan. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi meninggal tahun 676, 400 tahun setelah Imam Syafi'i. Beliaulah yang merevisi mazhab Syafi'i. Karena 400 tahun banyak sekali qala qala qala yaqulu qala qila fulan, maka direvisi Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Telapak tangan ke atas, ke hadap wajah, atau ke depan. Saya selalu yang ke wajah Pak Ustaz, baik. Saya berdoanya ke atas Pak Ustaz, baik. Nabi kalau berdoa tangannya ke atas, naik Nabi ke atas mimbar. Ini masjid apa musola? Masjid, mimbarnya mana? Ini mimbar. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kalau sholat, naik dia ke atas mimbar, lengan jubah Nabi panjang, besar, lebar. Maka ketika tangannya diangkat, turun lengan bajunya. Sahabat yang di bawah mengatakan, kami melihat tangan Nabi terangkat sampai terlihat bayadha ibtaihi, nampak putih ketiak Nabi. Nabi ketika mengangkat tangannya, jubahnya turun, nampak putih ketiak Nabi. Itu hebatnya Nabi. Bukan cuma wajahnya yang putih, ketiaknya pun putih. Orang kita wajah putih, ketiak hitam. Bisa dilihat di iklan televisi. Anak gadis sedang menyetop mobil di jalan tol, ketiak hitam. Habis tabrakan-tabrakan orang gara-gara melihat ketiak hitam. Apa makna hadis ini? Nabi mengangkat tangan ke atas saat berdoa. Allahumma ihdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Aghithna, aghithna, aghithna. Turunkan hujan, turunkan hujan saat istisqa. Mengangkat tangan. Sekarang ada pula orang berdoa mengangkat tangan, tangannya diletak di atas paha. Orang yang berdoa malas-malasan itu sama artinya dengan terserahlah Allah mau kasih-kasih enggak apa-apa. Kalau kita berdoa kita serius kepada Allah, istajib doa-ana, kabulkan doa kami ya Allah. Nanti selesai acara kita akan berdoa bersama insyaallah. Ibu-ibu jangan berkecil hati karena ibu lebih tinggi, insyaallah doanya lebih makbul. Hebatnya masyarakat Lombok Timur, selong. Sudah betul penyebutannya. Selong. Hebatnya. Kenapa? Karena masjidnya bertingkat. Jangan yang di atas masih ada yang dengar lagi. Ada satu, ada dua. Ini naiknya ada tangganya. Masya Allah, tabarakallah. Yang paling uniknya masjid ini adalah tidak pakai pintu. Menunjukkan di selong tidak ada maling, tidak ada pencuri. Bagaimana mau menutup pintu selebar ini? Artinya terbuka, kipas anginnya banyak, lampunya bagus, luar biasa. Tapi yang paling penting bagi saya adalah ada jam dinding. Nah, ini penting, karena banyak ustadz nggak tahu dia kapan mau berhenti. Karena jamnya tidak ada. Ah, masya Allah. Tapi saya pernah juga kena prank, pos ceramah, tengok nggak berubah-berubah. Rupanya baterainya habis. Ini jamnya bagus. Jadi penceramah itu banyak jamaah tidak tahu, akhirnya dia bingung ini selesainya jam berapa. Tapi kalau jamaah Ustaz Abdul Somad sudah tahu, karena Ustaz Somad ceramah pasti 600 ml 60 menit, kecuali di Masjid Mujahidin karena botolnya kecil 300 ml tetap 600 ml. Kita jaga persatuan. Masjidlah tempat orang bersatu. Kiblatnya berapa? Satu. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Fawalli, hadapkanlah wajhaka, wajah kata tuan guru. Fawalli, hadapkanlah wajhaka. Kalau di kampung kami, your face. Hadapkanlah wajah. Sekarang saya tanya, tadi adikku mengatakan wajahmu. Antum kalau sholat, wajahnya ngelihat tempat sujud atau ke depan? Tadi katanya ke arah Masjidil Haram. Kok melihat ke bawah? Mazhab Maliki, menurut mazhab Maliki, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, maka wajah menghadap ke depan. Allahu Akbar. Tapi di selong tidak dipakai. Karena kalau di selong menghadap ke depan, semua mata akan tertuju kepada running text. Baca dia. Kabupaten, hadirilah tabligh akbar Ustadz Abdul Somad. Mazhab Syafi'i, sholatnya menghadap kemana? Yang menghadap ke Masjidil Haram dadanya, sedangkan matanya menghadap ke tempat sujud arah kiblat. Padahal bunyi ayatnya fawalli wajhaka, hadapkanlah wajahmu syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Lihat, tentang satu ayat pun ulama ikhtilaf. Mazhab Syafi'i, wajahnya menghadap ke arah tempat sujud, tapi ketika menghadap ke depan, dadanya menghadap ke arah kiblat. Kenapa matanya melihat tempat sujud? Supaya tidak berpikir macam-macam. Apalagi sekarang orang pakai baju macam-macam. Kalau sempatlah saya sholat maghrib nanti, makmum di depan, matanya melihat baju saya, langsung dia terpikir, berapalah harga batik Ustaz Somad itu? Apalagi nanti 2023, 2024, sholat di masjid, matanya menghadap ke depan, tertulis di belakang, coblos nomor. Apalagi anak-anak muda ini, kadang pakai baju kaos, seenaknya saja, membuat tulisan-tulisan, tanpa dia pikirkan orang yang membaca. Iya, kalau bacanya di tanah lapang, kalau bacanya di masjid, pas lagi sholat, tertulis, hidup sudah susah, jangan bikin susah. Makmumnya di belakang. Datang hari Jumat, dengan gagahnya datang hari Jumat. Terlambat pula itu, sudah terlambat bukannya malu sholat di samping, langsung ke tengah, khutbah, khotib ceramah. Dia mau menunjukkan tentang hadis bahwa Nabi pernah khutbah, ada orang masuk masjid, disuruh berdiri sholat. Maka dia pun berdiri sholat di depan orang yang sedang duduk. Allahu Akbar. Tertulis di baju kaosnya, emang masalah buat lo? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah datang terlambat. Kita tahu bahwa hadis itu sahih, idza daqala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini, bahwa Nabi pernah sedang khutbah hari Jumat, dia sedang khutbah, dia suruh orang itu berdiri, maka carilah tempat di samping salat 2 rakaat, habis itu dengarkan khutbah. Ada pula orang ingin menunjukkan dirinya bahwa dia tahu hadis itu, akhirnya dia salat Allahu Akbar sampai khatib selesai barakallahu li wa lakum, dia belum juga selesai rakaat pertama Yasin. Ada perasaan, ada fikih aturan, wajib, sunat, rukun, syarat, sunat muakkad. Tapi di sana juga ada akhlak, ada etika, ada moral, ada saatnya kita harga mati, tidak boleh ditawar. La ilaha Muhammadun Rasulullah. Tapi masalah-masalah khilafiyah bukan satu pendapat ulama. Alhamdulillah, masyarakat Lombok Timur, masyarakat Nusa Tenggara Barat, mereka sudah diajarkan tentang ikhtilaf mazhab. Sehingga nanti kalau ada orang mengatakan, ini salah, mereka tinggal jawab, ente aja kurang piknik. Ini gak betul, ente aja baru baca satu buku. Bacalah banyak buku, maka yang paling banyak membaca buku adalah kutu. Maka disebut dengan kutu. Jangan sampai buku kita cuma dibaca kutu. Kita yang membacanya. Kajian sholat maghrib ke isya, hari Senin malam Selasa. Kajian fikih. Fikihnya apa? Fikih empat mazhab. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bid'ah. Karena Nabi tidak pernah melafazkan niat. Padahal kalau dia mau baca sedikit saja, Nabi pernah melafazkan niat waktu kurban. Allahumma hadza minka walaka. Aku baca namamu ya Allah. Aku sembelih kurban dari engkau, untuk engkau. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah kurban Muhammad dan keluarga Muhammad. Nabi pernah melafazkan niat dalam ibadah lain. Ibadah yang mana? Dalam ibadah haji, labbaikallahumma hajja, labbaikallahumma umrah. Nabi pernah menyebutkan, sahabat pernah melafazkan niat, Nabi tidak marah saat haji. Apa kata sahabat? Labbaikallahumma subruma, labbaikallahumma subruma, labbaikallahumma subruma. Nabi tanya, subruma itu siapa? Subruma saudaraku ya Rasulullah. Kau menghajikan saudaramu? Iya. Kamu sudah haji? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subruma. Begitu hebatnya Nabi, begitu hebatnya orang zaman Nabi, menghajikan saudaranya sampai lupa dia belum haji. Orang sekarang bolak-balik haji sampai lupa saudaranya tidak makan. Betul? Jangan ngaku. Quran yang kita baca sama enggak dengan Quran yang dibaca oleh Nabi dan sahabat Nabi? Sama. Hadis yang disampaikan Ustaz Abdul Somad sama enggak dengan hadis yang dibaca oleh Nabi dan sahabat Nabi? Sama. Bedanya adalah perasaan persaudaraan kita. Tapi alhamdulillah hari ini berbagai macam ormas datang. Nahdlatul Ulama ada, Nahdlatul Wathon ada, Muhammadiyah ada. Kita bersama dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca fikih perbandingan mazhab. Alal madzahibil arba'ah. Al-fiqh alal madzahibil arba'ah. Menurut empat mazhab, paling tua Hanafi, meninggal tahun 150. Nomor dua Maliki, meninggal tahun 179. Nomor tiga Syafi'i, meninggal tahun 204. Nomor empat Hambali, meninggal tahun 241 di Baghdad. Ustaz Somad bukan imam mazhab. Jangan ambil pendapat Hanafi, jangan ambil pendapat Maliki, jangan ambil pendapat Syafi'i, jangan ambil pendapat Hambali. Langsung saja ke Quran dan hadis Nabi. Berarti kau imam mazhab yang kelima. Dua kemungkinan, Imam Samudra atau Imam S. Arifin. Kita langsung kembali ke Quran. Kita punya mata. Imam Syafi'i makan, kita pun makan. Imam Syafi'i minum, kita pun minum. Imam Syafi'i nikah, kita pun nikah. Imam Syafi'i hidup, kita pun hidup. Maka kita sama dengan Imam Syafi'i. bodoh. Imam Syafi'i pulang dari masjid, telinganya dia sumbat, dia tutup, pulang ke rumah. Sampai di rumah ditanya sama keluarganya, kenapa kau tutup telingamu Imam Syafi'i? Karena aku tidak ingin semua yang aku dengar dari masjid sampai ke pasar, sampai ke jalan, aku ingat semua. Kita ceramah Abdul Somad dari jam 2.15 sampai ke jam 3.45 menit, dijamin 100% jamaah tak ada yang ingat. Kenapa Ustaz berani menjamin? Karena saya yang ceramah pun gak ingat apa yang saya sampaikan. Imam Bukhari 7.275 hadis Sahih Bukhari di kepala dia semuanya. Dan itu dia seleksi dari 300.000 hadis, diseleksi dari 600.000 hadis. 600.000 hadis masuk hadis sahih, masuk hadis dhaif, masuk hadis palsu. Direvisi jadi 300.000 hadis, diperkecil lagi menjadi 7.275 hadis. Tidak pakai laptop, tidak pakai handphone, tidak pakai www.google.com. Dari mana Imam Bukhari menyampaikan hadis? Imam Bukhari menyampaikan hadis dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Dari Muhammad dari siapa? Dari Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dari siapa, Pak Ustaz? Kau siapa? Setan. Bersanad, berilmu, ngaji. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka setanlah gurunya. Kau dapat hadis ini dari mana? Langsung ke Nabi. Memang kau jumpa dengan Nabi? Tidak. Sanadmu ke Nabi siapa? Qala YouTube. Wa haddatsani Google. Saudaraku yang dimuliakan Allah, masukkan anak ke pondok pesantren supaya dia jangan jadi orang yang kagetan. Kagetan jadi penyanyi dangdut, gak apa-apa, mudah-mudahan tobat sebelum mati. Tapi kagetan dengan agama, menyalahkan orang, mengatakan semua sesat, semua dolalah, maka sesungguhnya kita nanti malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilaf, perbedaan mazhab, baca di fikih empat mazhab, kata Imam Al-Jazairi. Apa kata beliau? Menurut mazhab Maliki, melafazkan niat itu laisa bimasru', tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hambali, melafazkan niat usolli fardal maghribi salah sarakaatin adaan makmuman bid'ah, tapi belum titik, masih koma. Bahayanya ustaz tukang khitan jadi ustaz, semua disunatnya, kitab pun dipotongnya juga. Masih koma. Ujungnya apa? Illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswasah. Habis dari kantor, wuduknya mau cepat-cepat, masbuk terlambat, langsung masuk Masjid Al-Mujahidin. Allahu Akbar. Ini sholat zuhur apa asar ya? Asar aja lah. Enggak bisa. Innamal a'malu binniyat. Letak niat itu dalam hati. Ma'allun niyati al-qalbu al-asbah wal-nazair. Imam As-Suyuti, tempatnya dalam hati, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berhuruf. Lalu yang diungkapkan di mulut itu apa? Menguatkan hati. Solatnya apa? Maghrib. Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Supaya hatinya jangan berkata-kata Allahu Akbar. Maghrib apa insya? Allahu Akbar. Jadi imam apa jadi makmum? Allahu Akbar. Jamaah apa qasar? Allahu Akbar. Hatinya berkata-kata. Apalagi sholatnya habis ngeliat handphone. Bunyi apa tadi? Habis waktu. Allahu Akbar. Yang satu berdoa. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wasubhanallahi bukrata wa asila. Yang satu lagi baca. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Masing-masing bangga dengan doanya. Yang Allahumma ba'id, dia perdengarkan ke sebelah. Allahumma ba'id baini. Yang Allahu Akbar kabirah mengatakan Allahu Akbar kabirah. Yang Allahumma ba'id mengatakan Nabi seumur hidup tidak pernah baca Allahu Akbar kabirah. Lalu kemudian yang Allahu Akbar Kabira mengatakan, seketika Nabi sedang sholat, tiba-tiba Nabi mendengar makmum berkata, Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Selesai sholat, Nabi bertanya, siapa yang membaca doa tadi? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca. Hadis itu diriwayatkan oleh anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Amar bin Umar bin Khattab. Maka sejak mendengar itu, Umar bin Khattab tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar Kabira. Allahu Akbar Kabira, baik. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, baik. Yang tak baik, dua orang yang kelahi gara-gara iftitah. Preman yang baru tobat di tengah, mendengar Allahumma ba'id, mendengar Allahu Akbar Kabira. Dia di tengah, aku belum hafal dua-duanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, padahal tentang iftitah banyak sekali. Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Satu iftitah, tambah iftitah satu lagi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang ditulis dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Dalam hadis yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Untuk lengkapnya, lihat buku 99 tanya jawab salat ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Oh, ujung-ujungnya jual buku. Bukunya bisa di-download gratis, tinggal tulis saja dalam bentuk PDF. Mau dicetak, bagikan ke jemaah masjid gratis, boleh. Kami jual Pak Ustadz, jangan. Kalau kami bagikan kepada jemaah Pak Ustadz, bagus. Rencana saya mau bagi ke jemaah Pak Ustadz, terus di sampulnya ditulis, jangan lupa coblos nomor, jangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ngaji hati menjadi lapang menerima perbedaan. Teruskan. Dengan ngaji hati kita menjadi lapang melihat saudara kita berbeda karena mereka tetap saudara kita. Silakan. Tapi dengan ngaji kita menjadi mencaci maki, sumpah serapa, membid'ahkan, mengkafirkan, memfasikkan. Ingat, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki saudaramu seiman bisa menyebabkan engkau menjadi fasik. Yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ada orang yang disesatkan Allah. Siapa? Orang yang fasik. Di antara penyebab fasik adalah orang yang selalu mencaci maki saudaranya. Jangan sampai habiskan energi kita untuk membenci saudara kita yang satu masjid dengan kita, yang satu kampung dengan kita, yang satu akidah dengan kita, sampai tak ada lagi energi untuk mencaci maki setan dan iblis. Sampai iblis heran. Lalu aku, kata iblis, kau gak benci sama aku, kata iblis. Lalu kita bersaudara selama ini, kata iblis. Semua ini adalah saudaraku. Ini semua saudara Abdul Somad. Kalau Abdul Somad meninggal, maukah Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Mujahidin mengirimkan Al-Fatihah untuk Somad di Riau? Saya enggak mau Pak Ustaz. Kenapa? Karena Fatihah belum tentu sampai. Khilafiyah. Andai kau mengatakan Fatihah tidak sampai, kau tetap mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Kalau berdebat masalah, suatu masalah khilafiyah mengandalkan suara, maka yang menang Abdul Somad karena suara dia paling kuat. Kalau berdebat mengandalkan dalil, maka semua orang baca kitab, semua orang punya dalil, tapi kita punya kode etik. Bagi yang meyakini bacaan Quran sampai untuk orang meninggal, silakan. Bagi yang meyakini tidak sampai, silakan, karena orang mati tidak pernah kirim kabar. Nabi lewat di suatu makam, lalu Nabi ambil pelepah korma. Nabi ambil pelepah korma, Nabi tusukkan di makam. Nabi ambil pelepah korma, fasaqahu nisfain, Nabi belah dua, Nabi tusukkan di makam. Sahabat heran, mahadha ya Rasulullah, ada apa ini ya Rasulullah, kenapa kau tancapkan di makam? La'allallaha an yukhaffif azabahuma ma lam yaibasa. Pelepah korma ini bertasbih, tasbih yang dibaca pelepah korma sampai kepada orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan tasbihnya meringankan azabnya. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kalau baca Sahih Muslim, enggak ngerti, baca syarah Sahih Muslim. Namanya kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj, Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran Abdul Somad. Yang ujung itu tambahan dari saya. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, apa kata beliau? Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Imam Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nama kitabnya Ar-Ruh, diterjemahkan ke bahasa Indonesia 3 huruf, R-O-H, Roh. Apa kata beliau? Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Diambil riwayat dari anak Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku meninggal dunia, bacakan di atas kuburku pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai habis. Tapi nanti bacanya pas dikubur betul-betul sampai habis. Jangan ikut macam Abdul Somad tadi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard dan seterusnya. Sampai bacaan Quran. Bagi yang tidak mau baca Quran, tetap doa. Karena hadis tentang membacakan doa untuk orang mati, doanya, hadisnya sahih. Salulahur tasbih. Doakan orang yang baru dikubur itu. Fa innahul an yus'al. Karena dia sekarang sedang disoal. Orang yang sudah mati, jangan lagi ditalkinkan. Karena talkin untuk orang mati tidak perlu. Padahal hadis talkin tentang orang meninggal dunia, hadisnya diriwayatkan sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili, diperiksa oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Talkhis Al-Habir, membaca talkin untuk orang sudah meninggal dunia, hadisnya adalah hadis sahih. Di Selong kalau orang meninggal dunia masih dibacakan talkin? Talqin terbagi dua, talqin sebelum mati, talqin setelah meninggal, talqin sebelum meninggal, tidak ada khilafiyah. Laqinu mautakum, talqinkan orang meninggal dunia waktu mau sakratul maut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena tidak pernah menyebut la ilaha illallah. Itulah mengapa kita selesai sholat mengajak jamaah, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani? Berzikir dari ujung rambut sampai ke ujung kaki bergetar sehingga jin-jin keluar, setan. Makanya kalau kita meruqyah orang, ada orang kerasukan setan, baca ruqyahnya pelan apa kuat? Kuat. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhu. Mana ada orang baca Allahu la ilaha la huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kata setan, ini serius apa enggak? Mana dalil ngusir setan dengan suara kuat? Mana dalil ngusir setan dengan suara kuat? Lihat hadis tentang azan. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan lari. Wa'alaiha duratun. Durat, kentut yang berbunyi. Fusa, kentut tak berbunyi tapi baunya luar biasa. Wa'alaiha duratun. Ketika azan dikumandangkan, sampai setan lari terbirit-birit, terkentut-kentut. Itulah maka kita disuruh zikir kuat-kuat. Yang meyakini zikir kuat tak perlu menyindir kawan yang pelan, karena dia mungkin meyakini zikir pelan. Subhanallah, subhanallah. Jangan mentang-mentang meyakini kuat, subhanallah, subhanallah. Kenapa mesti zikir kuat? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lita'limin nas, untuk mengajar makmum di belakang. Karena di makmum ada yang mu'alaf baru masuk Islam, ada yang sudah lama Islam tapi baru masuk masjid, ada anak-anak kecil yang gak tahu bacaan. Dia pulang ke rumah, ditanya sama emaknya, nak, ya, imamnya tadi siapa? Ustaz Somad. Bunyi zikir selesai sholat gimana? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Didengarnya subuh, didengarnya zuhur, didengarnya asar, didengarnya maghrib, didengarnya isya, enggak juga hafal, bodoh. Anak-anak kita pasti hafal tanpa melihat. Kenapa? Karena sering mendengar. Inna sam'a, mendengar. Wal basar, melihat. Mana lebih dulu? Ngelihat tulisan atau mendengar? Mendengar. Berapa banyak di antara kita mendengar, hafal Al-Fatihah, hafal Qul Huwallah, hafal Yasin, tapi enggak bisa baca Quran. Kenapa? Mendengar. Apalagi kalau Yasin rame-rame, hafal dia. Turjaun. Tadi Abdul Somad memulai tausiah jam 2.15, sekarang sudah sampai jam 3.15. 60 menit kita bersama, kebersamaan kita ini mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh. Ketika nanti kita dipersilakan Allah Ta'ala, orang-orang yang ada di Selong, di Lombok Timur, masuk surga, maka mereka pasti mencari-cari Abdul Somad. Ya Allah, Ustadz kami, guru kami Abdul Somad, walaupun cuma sekali datang ke Selo, mana dia? Kata malaikat, dia sudah lama nunggu kalian di VVIP. Amin kan? Amin. Begitu cara Abdul Somad minta doa orang-orang soleh. Ketika jamaah mengatakan amin, kata Allah, Somad masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa orang soleh, masukkan dia ke dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini, kita jaga persatuan kita, jangan berpecah belah hanya karena masalah khilafiyah. Diturunkan Allah rahmat dan barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. Selamatkan kami, anak-anak kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa'afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami, jauhkan dari covid, jauhkan dari semua penyakit, ya Allah. Wa'ziadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut Quran dan sunnah. Wa'barakatan fil rizqi. Berkahi rizki kami supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak, dan bersodaqah. Wa'taubatan qablal maun. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa'rahmatan indal maun. Curahkan rahmat ketika mati. Wa'maghfiratan ba'dal maun. Berikan ampunan sesudah mati.